Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar. Sebagaimana yang telah kita pelajari di Matan al-Jurumiyah, di Mumti', ada beberapa amil-amil yang masuk kepada mubtada' khabar. Ya, ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonantu wa akhwatuha. Nah, di Al-Mutammimah ditambahkan beberapa amil-amil lain, ya, yang masuk ke mubtada' khabar. Ya, jadi tidak hanya ya si apa inna wa akhwatuha atau kana wa akhwatuha, ya, atau in apa namanya dhanantu wa akhwatuha, ada lagi yaitu apa af'alul muqarabah, kemudian huruf al musyabbahah bilaisa, kemudian apa lagi la allati linafi al jinsi. Naam. Ada tiga tambahan lagi, yaitu ada af'alul muqarabah, nanti terbagi lagi itu termasuk di dalamnya af'alul syuru', ya, kemudian ada la al-linafil jinsi, ini di al-mubti' dan di matan al-jurumiyah juga ada. Nah, juga nanti ada al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Jadi yang belum ada di al-jurumiyah maupun di syarahnya al-mubti' yang kita baca itu dua, af'alul muqarabah dan al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Baik. Adapun yang kana wa khatuha la, ya, harful la allati linafil jinsi, zonantu wa khatuha, inna wa khatuha, antum sudah punya gambaran. Ya, dan semoga sudah paham. Tinggal kita mengulang lagi dengan tambahan penjelasan insyaallah. Faqala asy-syarih, faqala al-musannif rahimahullah taala wa tusamma an-nawasikha, ya, wa nawasikha al-ibtida, dia dinamakan juga dengan nawasikh, ya, nasikh-nasikh, amil-amil yang menasakh, menasakh mubtada khobar, ya, dinasakh hukumnya, tadinya Zaidun qaimun Zaidun mubtada, masuk amil kana, kana Zaidun tetap marfu, tapi bukan sebagai mubtada, sebagai isim kana. Ya, Zaidun qaimun kana Zaidun qaiman. Tadinya khobar mubtada marfu, sekarang menjadi mansub sebagai khobar kana si qaimannya. Baik, wa hiya salah satu anwa, dia ada tiga macam. Al awal mayar faul mubtada wa yansibu al khabara, yaitu yang merafakkan mubtada, menasabkan khobar, wa huwa kana wa akhwatuha, wa huruful al-musyabbaha bilaisa wa af'al muqarabah. Ayat ada tiga. Ayat yang pertama yaitu yang merafakkan mubtada, menasabkan khabar, yaitu kana wa khatuha, kana Zaidun qaiman, huruf musyabbaha bilaisa. Ini huruf musyabbaha bilaisa, kita tahu bahwasanya laisa min akhwat kana, berarti huruf yang diserupakan dengan laisa dalam amal berarti juga amalnya seperti amal kana. Ya, semisal huruf ma, ma yang diserupakan dengan laisa dalam beramal. Zaidun qaimun, laisa Zaidun qaiman, ma Zaidun qaiman, kayak begitu. Nah, berikutnya ya, kemudian ada af'al muqarabah. Adapun af'al muqarabah, ya, betul. Ya, mubtada menjadi isim, menjadi isimnya. Namun khobar dari af'al muqarabah itu berupa fi'il mudhari. Ya, Zaidun yakumu, kada Zaidun yakumu, hampir-hampir Zaid berdiri. Nah, taib khobarnya dia adalah fi'il mudhari dari af'al muqarabah. As-sani ma yansibu al-mubtada wa yarfa'ul khabar. Yang kedua, yang menasabkan mubtada dan merafakkan khabar, yaitu apa? Inna wa akhwatuha dan alla dan la allati linafil jins. Karena la ini juga tamal amal inna. Dia beramal amal inna. Ya, la rajula fil fasli. Taib. Wasalis mayan sibu al-mubtada. wal khabar jami'an wa wadhanna wa akhwatuha. Nah, yang ketiga yang menasabkan mubtada dan khabar semua, Zaidun qa'imun, masuk dhanna, dhanantu Zaidan qa'iman, dan akhwat-akhwat dari dhanantu. Nah, ada dibaca di sini. Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullahu taala qawluhu wa tusamma an-nawasikhu wa an-nawasikhu ila akhir. An-nawasikhu ma'khudhatun minan naskhi wa huwa an-naqlu taqulu nasakhtu al-kitaba idza naqalat ma fi idza naqalta ma fihi li'annaha tanqulu hukmal mubtada'i hukmal mubtada'i wal khabari ila hukmin akharin akhara la hukmin akhara wa yutlaqu an-naskhu aidan ala al-izalati taqulu nasakhati asy-syamsu azillah idza azalathu wa hadhihi an-nawasikhu tazilu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari wa tuthbitu lahuma hukman akhara wa innama azalat hukmahuma li annaha awamilun lafdhiyatun wal ibtida'i amilun ma'nawiyyun wal ladhiyyu aqwa minal ma'nawi wa qawluhu wa hiya salasatu anwa'in ay min haitsu al-amalu wa amma min haitsul fi'liyatu wal harfiyatu fa naw'ani af'alun wa hurufun. Naam. Qala qawluhu wa tusamma an-nawasikha. Dia disebut nawasikh ay ila akhir. An-nawasikh ma'khudhatun minan naskhi. Diambil dari kata an-nasakh. Apa itu an-naskhu? Huwa an-naqlu. Naql, peralihan, perpindahan. Taqul nasakhtu al-kitaba. Aku menasakh kitab. Maksudnya apa? Idza naqalta ma fi. Apabila Anda kutip, mengalihkan apa yang ada di kitab. Di annaha tanqulu. Kenapa dinamakan maknanya adalah ya, an-naskh yang maknanya adalah naql? Karena dia ya tanqulu hukmal mubtada. Nawasikh ini memindahkan, mengalihkan hukum mubtada wal khabar ila hukmin akhara, kepada hukum yang lain. Wa yutlaqu an-naskhu aidan alal izalati. Nah, an-naskh itu juga diitlakan kepada makna izalah, penghapusan. Misalkan dikatakan nasakhatish syamsu adzilla idza azalathu. Matahari menghapus azil, bayangan, apabila menghilangkannya. Ya, menghilangkan bayangan. Wa hadhihi nawasikhu, dan berarti amil-amil nasikh ini, ya, amil-amil nawasikh ini tuzilu hukmal mubtada. Menghilangkan hukum mubtada wal khabar wa tusbitu lahuma hukman akhara. Dan menetapkan untuk mubtada khabar hukum yang lain. Wa innama azalat hukmahuma. Ya. Nah, si nawasikh ini menghilangkan hukum dari mubtada dan khabar li'annaha awamilu lafdiyatun. Ya, karena dia adalah amil-amil lafdi. Wal ibtida' amilun ma'nawi. Ya, karena nawasikh-nawasikh ini adalah amil lafdi. Sedangkan ibtida' amil ma'nawi. Wal lafdi aqwa minal ma'nawi. Ya, maka yang lafdi itu lebih kuat pada yang ma'nawi. Makanya dialah yang menghapus. Ya. Wa qawluhu wa hiya salasatu anwa', ada tiga macam. Ai min haitsul amalu, dari sisi amal. Wa amma min haitsul fi'liyatu wal harfiyatu naw'an. Adapun dari sisi ya, status fi'ilnya dan huruf cuma ada dua, af'alun wa hurufun. Kalau yang af'al kana ya, ma yang beramalam yang diserupakan dengan laisa, af'al muqarabah. Ya, kemudian zanantu. Kalau huruf ya inna. Nah, paslon berikutnya. Wa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan akhwatnya, fa innaha tarfa'ul mubtada, maka kana merafakkan mubtada tasbihan bil fa'ili, ya, karena dia menyerupai fa'il. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan sebagai isimnya. Jadi mubtada menjadi isim kana. Wa tansibul khabara, dia menasabkan khabar tasbihan bil maf'ul, kana menyerupai fi, apa namanya, nanti mubtada menyerupai fa'il dari kana, khabar mubtada dia menyerupai maf'ul dari kana. Wa tusamma khabaraha, dan disebut khabarnya. Wa hadhil af'alu ala salasati aqsam, kana dan akhwat-akhwatnya ini ada tiga macam. Ma ya'malu hadzal amala min ghairi syartin, ya, yang beramal dengan amal ini merafakkan, ya, isim menasabkan khabar tanpa syarat, yaitu kana, amsa, awdaha, aw asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Tanpa syarat artinya tanpa mesti didahului oleh ini itu, begitu. Nah, itu ada macam, ada banyak-banyak tuh. Kana nanti akan diterangkan satu-satu maknanya, kana, asbaha, bata, ya, dan yang lain-lainnya. Nahu wallahu wa kana allahu ghafuran rahima, lafaz jalalah isim kana, ghafuran khobar kana, rahiman khobar sani dari kana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi, ya, dengan nikmat-nikmat Allah menjadi ikhwan, bersaudara. Ya, asbahtum, asbahtum ka itu asbaha dan isimnya tum domir binikmatihi jar majrur mutalik dengan asbah, asbaha, ikhwana khobar kana, khobar asbahtum, asbaha. Laisu sawaan, ya, laisu, mana isim laisu? Wow. Nah, sawaan khobarnya. Dhalla wajuhu muswadda, wajuhu isim dhalla, karena dhalla fi'il nasikh min akhwati kana, ya, muswadda khobarnya. Baik, dibaca syarahnya di sini, ya, fadal. Siapa yang baca? Beri baca. Sodik, baca Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu ta'ala qawluhu faslun ay fin naw'il awwali wa bada'a bihi libaqa'il mubtada'i alladhi huwal amadatu huwal umdatu ala mithli i'rabihi wa hadan naw'u a'ni kana wa akhwatiha kulluhu af'alu, kullahu af'alu, af'alun. Wa qawluhu tashbihan bil fa'ili wa tashbihan bil maf'uli ay anna hadhihi al af'ala ashbahat, anna hadhihi al af'ala, anna hadhihi al af'ala ashbahat fi raf'iha al ismi, al isma, al isma maf'ul dari raf'i. Terus wanasbiha al khobaro al fi'la al mubtadi al mutaadi liwahidin nahwu daraba zaidun amran wa qawluhu wa huwa kana ila akhir amma kana fa innaha tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil zamanil madi imma ma'al inqita'i nahwu kana shaykhu shabban aw ma'al dawami walistimrari nahwu wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa hakadha fi jami'i sifatillahi nahwu wa kana Allahu sami'an basira. Falafdul jalalati ismuha wa ghafuran khabarun khabaru aw khabarun awwalun laha wa rahima khabarun tsanin. Baik. Wa qawluhu faslun ay fi naw'il awwal. Pasal yaitu terkait jenis yang pertama dari awamil ad-dakhilah 'alal mubtada' wal khabar. Wa bada'a bihi, beliau memulai dengan kana. Kenapa? Li baqa'il mubtada' alladhi huwal umdatu 'ala misli i'rabihi. Li baqa'il mubtada'. Karena mubtada' masih tetap ada, eksis. Yang dia adalah umdah. Paham ya umdah ya? Lawan dari apa? Fadlah. Ya, 'ala misli i'rabi, sesuai dengan seperti i'rabnya. Wa hadha an-naw' ya'ni ana kana wa akhwatiha kulluhu af'alun. Dan jenis ini itu kana, a'ni yang saya maksud kana dan saudari-saudarinya, semuanya adalah fi'il-fi'il, enggak ada yang huruf. Memang ada yang mempertanyakan status kefi'ilan dari laisa. Namun yang sahih dia juga fi'il. Walau fi'il naqis ya. Baik, wa qawluhu tasbihan bil fa'il. Nah, kalau mubtada' bagi kana, dia serupa dengan fa'il. Nah, khobar kana tasbihan bil maf'ul, serupa dengan maf'ul. Ay anna hadhil af'ala asbahat fi raf'iha al isma. Bahwa fi'il-fi'il ini kana itu dia menyerupai pada ke fi raf'iha al isma, ketika dia merafakkan isim. Wa nasbiha al khabara, ketika dia menasabkan khobar. Dia asbahat al fi'la al muta'addiyah, dia menyerupai fi'il muta'adi li wahidin, yang muta'adi kepada satu maf'ul. Doroba Zaidun Amran, seakan-akan gitu. Karena Zaidun Qa'iman kayak doroba Zaidun Amran. Paham gak sini? Nah, wa qawluhu wa huwa kana, ya, yaitu kana. Taib. Nah, kana amsa dan seterusnya ila akhir. Amma kana fa innaha tadulu ala subutil khabar lil ismi fi zamanil madi. Adapun kana, ini dominannya maknanya dia menunjukkan kepada makna subutul khabar, ditetapkannya khabar bagi isim di zaman madi. Misal saya katakan gini, Zaidun qa'imun, ditetapkan nih kana Zaidun qa'iman. Berarti ini menunjukkan akan ditetapkannya khabar yaitu qa'im bagi si isim, yaitu si Zaid. Kana Zaidun qa'iman, ditetapkan khabarnya si Zaid. Apa? Qiyamnya si Zaid. Nah, fi zamanil madi, di zaman yang terdahulu, ya, di zaman sebelumnya, lampau. Berarti kita boleh terjemahkan Zaid pernah berdiri. Imma malin kita, apakah itu sudah terputus, enggak lagi? Semisal kana Syekhu Syaban, Syekh itu, orang tua itu dulu dia pernah muda, berarti in kita au ma'ad dawam wal istimrar, atau terus langgeng, selalu ya, berkelanjutan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah bukan diterjemahkan dulu dia ghafurur rahim. Ya, ini kalau masih ingat enggak pelajaran akidah wasithiyah Syekh Utsaimin, ini kananya namanya kana apa? Kana yang dia maslubatuz zaman, yang zamannya itu sudah dihilangkan, penunjukan makna zaman sudah dihilangkan. Ya. Wa hakadha fi jami'i sifatillah, demikian pula ini pada seluruh sifat-sifat Allah. Wa kana Allahu sami'an basira, artinya itu menunjukkan ma apa namanya? Ad-dawam wal istimrar. Ya. Falabdul jalalah, lafdz jalalah wa kana Allahu itu isimnya. Ghafurat ya khabar awal. Rahiman khabar sani. Nah, gantian dibaca sini. Bibit, baca Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syekhu hafizahullah ta'ala, Wa amma amsa fa innaha tadullu ala subutihi lahu fil masai. Nahu amsa fa amsa al-fakiru ghaniyan. Ay sabatun lahu sabata. Sabata lahu al-ghani al-ghina. Al-ghina waktu masai. Waktal masa. Waktal masai. Waktanya itu dzaraf. Oh, nah. Terus wa amma asbaha fa innaha tadullu ala subutihi lahu fi masabihi. Hai, fi mas fi sabahi. Fi sabahi apa? Nahu asbaha Zaidun nasiqan. Wa qawluhu ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fatta'u ismuha wa ikhwanan khabaruha. Wa amma adha fa innaha tadullu ala subutihi lahu fid duha. Nahwu adha Zaidun maridun. Wa amma dhalla fa innaha tadullu ala subutihi lahu fi nahari. Fin nahari. Nahwu dhalla Muhammadun shaiman. Wa qawluhu ta'ala dhalla wajhuhu muswaddan. Fa wajhuhu ismuha wa muswaddan khabaruha. Naam. Gantian baca berikutnya. Ya. Mujahid, baca Mujahid. Ayo, baca. Tumma qala syarih rahmat ta'ala. Wa amma dhalla fa innaha tadullu ala thubutihi lahu fin nahari. Wa amma bata fa innaha tadullu ala thubutihi lahu laylan. Nahu bata Zaidun sahiran. Wa amma sara fa innaha tadullu ala tahawuli wal intiqali. نحو صار الطين إبريقا وأما ليس فإنها تدل على نفي الخبر عن الاسم وهي عند الإطلاق إطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وقوله تعالى ليسوا سواء ليسوا سواء سواء فالواو اسمها وسواء خبرها وعند تقييد بزمان على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا. نعم. وأما أمسى adapun أمسى itu dari kata masa, antum zikir petang kan, amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya. Apa artinya amsah? Masa petang ya. Makna-maknanya murojaah lagi di kitab Al-Mumti. Ya, fa innaha tadullu ala subutihi lahu fil masa. Ini menunjukkan akan penetapannya di waktu petang. Amsal faqiru ghaniyan. Si fakir itu dia kaya. Ai sabatalahul ghina waqtal masa. Ya, telah tetap ada kekayaan bagi si fakir itu pada waktu petang. Asbaha dari kata sobah. Ya, asbahna ala fitratil Islam. Fa innaha tadullu ala subutihi lahu fis sobah. Ini menunjukkan akan subutnya bagi si isimnya si asbaha ini di waktu sobah. Asbaha Zaidun nasyitan. Zaid di waktu pagi dia bergairah, semangat dia. Dan firman Allah asbahtum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Nah, ini asbahtum ini enggak selalu maknanya di pagi hari. Nah, ini bahasa maknanya soro. Maka kalian menjadi ya saudara. Ya, kalian menjadi saudara. Fata di asbahtum itu ismuha, ada pen mim alamatul jamak. Ikhwana khobarnya. Wa amma adha ya. Fa innaha tadullu ala subutihi lahu fid duha. Ini menunjukkan akan subutnya di waktu duha. Adha Zaidun maridan. Di waktu duha Zaid sakit. Ya, amma dhalla fa innaha la fa innaha tadullu ala subutihi lahu fin nahar. Ini menunjukkan ditetapkannya itu di waktu siang. Ya, dhalla Muhammadun shaiman. Di waktu siang Muhammad berpuasa. Qauluhu ta'ala dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya menjadi menghitam. Muswadda wajhuhu ismuha, muswadda khabaruha. Ya. Wa amma sara, adapun sara, fa innaha bata, fa innaha tadullu ala subutihi lahu lailan. Ini menunjukkan subutnya itu pada malam hari, bermalam. Bata Zaidun sahiran. Zaid di malam hari dia begadang. Zaidun isim bata, sahiran khobar soro, khobar bata. Soro fa innaha tadulu ala tahawli walintiqali. Nah kalau soro menunjukkan pada makna tahawul dan intiqal, beralih dan pindah. Soro attinu ibrikon, tanah liat itu menjadi ibriko, menjadi cendi, kendi ya. Amma laisa fa innaha tadulu ala nafil khabaran lil isim. Ya, laisa ini menunjukkan akan dinafikannya khabar dari isim, wa huwa indal wa hiya indal itlaq, ini secara mutlak, linafil hal, untuk menafikan keadaan saat itu juga. Laisa Zaidun qa'imanai al'an. Ya. Saat itu juga. Wa qawluhu laisu sawa'an, mereka tidaklah sama. Maka waw ismuha sawaan khabaruha, wa inda ta'yid kalau dipersyaratkan bizamanin, dengan zaman, ya ala hasabi, sesuai aja. Laisa Zaidun qa'iman godan, laisa Zaidun qa'iman amsi, laisu Zaidun qa'iman, udah kalau berarti sekarang saat ini, laisu Zaidun qa'iman sekarang berarti saat ini. Wadih ya. Ada yang mau ditanya di sini? Ya. Sebelum kita masuk ke as-sani, ma ya'malu hadzal amala bi syarti. Kan tadi ya, kana asbaha amsa adha dhalla bata sara laisa, itu enggak pakai syarat. Nah. Enggak pakai syarat mesti didahului oleh ini itu. Nah, yang berikutnya yang kedua dari jenis amal beramalnya kana. Maya amalu hadzal amala bi syarti ayataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Itu yang beramal dengan amal ini dengan syarat dia didahului oleh nafyun atau nahyun atau doa, dan dia ada empat arbaatun. Ini ada empat, ada arbaatun. Yang pertama zalah, fatiha, bariha, infakka. Dia mesti didahului oleh nafyun atau du'aun atau tadi apa? Nahyunnya. Nahyun, nafyun, nahyun, du'a. Mau beramal. Ma zala, ma fatiha, ma bariha, man fakka. La zala, ya. Nahyun atau du'a. Taib. Nah, maknanya ini sama artinya. Senantiasa. Terus, menerus, selalu begitu. La yazaluna mukhtalifin wa la yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih. Ya, la-nya la nafiyah, yazalun, zala dan fi'ilnya dan isimnya. Mana isimnya? Waw. Nun tanda rafa'nya. Mukhtalifin khabarnya. Lan nabraha alaihi akifin. Mana isim dari nabrah? Domir. Mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Dia mansub dengan lan akifin khabarnya. Wa qawli syair, dan ucapan penyair. Ya. Soha syammir. Ya. Soha syammir. Wala tazal dhakiral mauti fanisyanuhu dolalun mubinu. Ya. Taib. Soha. Apa arti soha? Ia berteriak ya. Syamir, ingatlah. Syamir filamer minat tasmir. Ya. Ingatlah. Wala tazal zakiral mauti. Ya. Oh bukan, i'rabnya sah munada murakham ala ghairi qiyas. Berarti sahibi. Ya sahibi begitu. Wahai sahabatku Syamir, ingatlah wala tazir, dan engkau terus dzakiral mauti, terus menerus mengingat kematian. Fanisyanuhu dolalun mubinu, maka melupakannya, melupakan kematian adalah kesesatan yang nyata. Syahidnya mana sini? La tazal dzakiral maut. Berarti dzakiral maut itu dzakiral khobar dari tazal. Ya, wala tazal, lanya lah, berarti lanya itu lah apa? La nahiyah. Tazal fi'il mudhari. Janganlah, ya. Berarti engkau terus menerus mengingat kematian, begitu. Itu syaratnya itu. Bukan artinya janganlah. Engkau terus menerus ya, mengingat kematian, maka melupakannya adalah kesesatan yang nyata. Wa qawlihi wala zala munhallan bijar'aiki al-qatru. Ya. Baik. Wala zala munhallan. Ya. Ini isimnya. Mana khabarnya? Munhalan bukan isim. Munhalan apa i'rabnya munhalan? Hah? Apa i'rabnya? Khabar. Nah, munhalan khabarnya. Mana isimnya? Hah? Isimnya mana? Al-Qatru, isim mu'akhar, berarti munhalan khobar muqaddam. Ya. Dibaca syarahnya di sini. Ya. Pak Priyadi dibaca. Bismillah. Qala syarih hafizahu ta'ala qawluhu wa huwa arba'atun ila akhir. Hadhihi al-arba'atu tadullu ala mulazamatil khobari lil ismi ala hasabi mayaqtadihi al-halu ay sawa'un dama bidawamihi nahu mazala zaidun azraqal aynaini au la nahu mazala zaidun qaiman idh minal ma'lumi annahu labudda lahu minal julusi fal muradu anna dhalika aktsaru ahwalihi wa innama ishtaratu fi hadhihi al-af'ali taqadduma an-nafyi aw shabbihi aw shibhihi li'annal qasda minal jumlati istimrarus subuti wa hadhil af'alu ma'naha an-nafyu fa idza dakhala 'alayha an-nafyu sara ma'naha naf Nafyu. Nah, khobar soro berarti. Nafya. Nafya. Nafyan nafyi. Nafyan nafyi. Wan nafyun nafyi. Istimraru. Istimraru. Istimraru thubuti. Wa innama. Qoman. Nahyu ya. Nahyu wa du'a'u. Wa innama qoman nahyu wa du'a'u. Muqamun maqaman nafyi maqaman nafyi li'annal matluba bihima tarkul fi'li wa tarkuhu nafyun nafyun na famithalu taqaddumi an-nafyi qawluhu ta'ala wala yazaluna mukhtalifina wa lan nabraha alaihi akifina fal wawu fi yazaluna ismuha wa mukhtalifina khabaruha wad dhamirul mustatiru fi nabraha ismuha wa akifina khabaruha. Naam. Baik. Lihat kata syarih di situ. Ya, hadihil arba'ah, empat ini. Mazala, infakka, inzala, infakka, dan seterusnya. Tadulu ala mulazamatil khobar lil ismi. Ini semua menunjukkan akan mulazamah. Terus menerusnya khobar itu ada pada isim. Ala hasabi mayaktadihi alhalu. Sesuai dengan apa yang dituntut atau ditunjukkan oleh keadaan. Ay sawa'un dama bidawamih. Yaitu sama saja apakah dia tetap terus menerus dengan dawamnya, dengan apa namanya, dawam itu bahasa kitanya, continue-nya. Semisal mazala zaidun azraqa al-ainain, ya, dia terus menerus begitu sifatnya. Zaid senantiasa matanya biru, karena bermata biru gak bisa, bukan kayak zaidun qaimun gitu. Kadang dia duduk, kadang dia tidur, kadang dia qaimun, gitu kan? Ya. Kenapa dia ketawa disebut Zaidun qaimun? Dio kadang Zaidunnya itu tidur, pingsan, mati suri, asal jangan dikubur aja dulu Dio. Ketawa Dio, ya. Ya, kan ini kan Zaid matanya biru, itu kan terus-terusan. Sawa'un dama bidawamihi, ya. Aula atau enggak terus-terusan. Semisal mazala Zaidun qaiman. Ya. It minal ma'lum karena sudah diketahui annahu labuda lahu minal julus, ya. Si Zaid mesti duduk, tidur, ya. Mesti apalagi lah, tengkurap lah kali dia, jongkok, nongkrong. Nah. Jadi dia enggak terus-terusan qaiman. Fal muradu anna zalika aktsaru ahwalihi. Namun yang dimaksud inilah kebanyakan kondisinya. Ya. Wa inna mashtaratu, dan sesungguhnya para ulama nahwu mereka memberikan syarat fi hadhil af'ali, ya, di fi'il-fi'il ini yang empat ini, infaqqa, zala, bariha itu. Mereka memberikan syarat apa? Taqadduman nafyi mesti didahului oleh nafyun aw syibhi atau syibah dari nafyun, apa aja tadi? Nahyun dan juga addu'a. Li'annal qasda minal jumlati, karena maksud dari jumlah kalimat yang pakai ini istimrarus subuti, ya, istimrarus subut, yaitu kontinunya penetapan. Wahadil af'alu maknaha, dan fi'il-fi'il ini kan maknanya an-nafyu, ya, nafyu, nafyun dia maknanya. Nah, zala itu kalau enggak pakai la itu maknanya nafyun, maknanya apa? Zala hilang, ya. La zala jadi tetap, bukan nafyu lagi, isbat, ya, jadi senantiasa terus gitu. Nah, taib, ya. Wahadil af'alu maknaha an-nafyu, fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu, dia kan maknanya nafyun, terus dimasukin nafyun, sara maknaha nafya nafyi, maka maknanya berubah menjadi nafya nafi, yaitu dinafikannya nafyun, Ya, masa dua nafiyun berjumpa? Maka berarti dinafikannya nafiyun, berarti maknanya isbat. Ya. Wa nafyun nafyi, dinafikannya nafiyun berarti apa? Istimratu istimraru subut. Kontinunya subut. Ya, bisa dipahami enggak sini? Wa inna maqama an-nahyi wad-du'a maqama an-nafyi. Nah, kan tadi disebut mesti didahului oleh nafyun dan syibahnya. Syibahnya apa? Nahyun dan doa. Nah, di sini nahyun dan doa dia menempati posisi nafyun. Kenapa? Li annal matluba bihima tarkul fi'li. Karena yang diinginkan dengan keduanya yaitu doa dan nahyun adalah ditinggalkannya fi'il. Istifham enggak masuk di sini. Kalau di bab lain mungkin kita akan memahami. Ya. Syibah dari istifham, di syibah dari nafyun salah satunya adalah istifham. Misal contoh musawwik dari mubtada yang nakirah itu mesti taqaddumun nafyin wa syib au syibhihi. Mesti didahului oleh nafyin atau syibahnya. Rajulun qaimun mesti didahului oleh nafyun. Ma rajulun qaimun atau syibahnya istifham. Hal rajulun qaimun sah dikatakan rajulun sebagai mubtada. Kenapa? Karena didahului oleh syibah dari nafyun. Namun kok di sini enggak masuk si istifham. Ya. Karena tuntutan dengan keduanya nahyun dan doa adalah tarkul fi'li. Kalau istifham bukan tarkul fi'li. Namanya nanya, ya enggak? Itu bisa tarkul fi'li, bisa isbatul fi'li. Ya. Wa tarkuhu ditinggalnya fi'il namanya nafyun. Fa misalu taqaddumin nafyi, misal didahulukannya nafyin, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih. Tuh, jadi maknanya isbat. Kalau enggak ada ya la-nya, yazaluna mukhtalifin. Ya. Ya. Mereka enggak berselisih. Ya. Namun ini wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih. Illa ma rahima rabbuk. Ya. Wala nabra alaihi akifin. Kita senantiasa beritikaf. Fal waw pada yazalun dan itu di sini fi yazalun ismuha. Mukhtalifin khabarnya. Mansub walamatu nasbihi aliyah liannahu jama' mudzakkar salim wa dhamir mustatir fi nabraha ismuha nahnu. Ya, akifin itu khabarnya. Baik, ini udah mau azan ya, saya yang baca biar cepat. Ya, taqulu fin fakka wa fati'a, ini sama maknanya dengan la yazalu dan nabrah. Ya, man fakka zaidun musallian, zaid senantiasa sholat. Wa ma fati'a muhammadun mustahinan, Muhammad masih dia bersungguh-sungguh. Ya, maka musallian dan mustahinan khobarnya, zaid dan Muhammad isimnya. Wa misalu taqadumin nahi, didahulukannya nahyu, la tazal zakiral maut, la nyala nahya tazal fi'lun mudari'un majzumun bila walamatu jazmiyah sukun wa huwa mutasarrifun min zala. Zala yazalu. Wasmuha domirun mustatirun fihi fiha wujuban takdiruhu anta zakira khobarnya wa mudaf maut mudafun ilaih. Wa misalu taqaddumid du'a qaulul akhar wala zala munhallan bijar'aika bijar'aiki al-qatru. Qatru itu matar, hujan. Ya, maka la nafiyah du'aiyah munhallan khobarnya. Zala, ya, dia munhallan khobar dari zala muqaddaman yang didahulukan. Al-qatru ismuha mu'akhar. Wal makna ad-du'a. Maknanya adalah apa? Doa. Lidari mayyah. Untuk rumah si mayyah. Ya, bidawa minuzulil matar. Ya, akan agar terus menerus turun hujan. Bisa hatiha di pelataran rumahnya. Lianna fil matari hayatal ardi wan nabat. Karena dengan adanya hujan itu berarti ada kehidupan tanah dan tumbuhan. Sampai sini ya. Nanti kita masuk ke asalis masih dari ma ya'malu hadzal amal bi syarti ayat taqaddamahu ma al masdariyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.